manis adikku sayang, percayalah sama abang. Jangan kamu ragu dan jangan bimbang, yang ada di hati abang hanya adikku sayang.